bebas berbicara tapi termata-mata memandang, melihat dalam keterasingan, membuat kita lupa akan kebebasan. Terus menjadi raja diri sendiri dan diriku pun melayang menjemput impian yang selama ini ku cari, kebebasan yang hakiki. Oh, dunia kini serasa nyata, pintu yang terbuka. Kau lakukan hidup tanpa kebebasan. Dunia kini serasa.